Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yahdikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله kita lanjutkan kajian kitab syarah العقيدة الطحاوية dan sampai kita pada ucapan Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullahu ta'ala walam yakhfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahum wa 'alima ma hum 'amiluna qabla an yakhluqahum. Berkata Imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah, dan tidak tersamar atasnya sesuatu pun sebelum Allah menciptakan mereka. Tidak tersamar atasnya, artinya semuanya diketahui. Wa 'alima ma hum 'amilun, dan dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan mereka kerjakan sebelum menciptakan mereka. Sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, apa yang mereka akan perbuat, qabla an yakhluqahum, sebelum menciptakan mereka. Ini juga aqidah, aqidah ahlus sunnah wal jamaah, keyakinan ahlus sunnah bahwa Allah sebelum menciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui apa yang akan diciptakannya dan apa yang akan diperbuat oleh makhluk-makhluknya. Kemudian disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن ألو كان كيف يكون. Yang demikian, kata Ibn Abdul Aziz, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Dikatakan alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum, kata Abu Ja'far, wa Allah Maha mengetahui apa yang mereka akan kerjakan sebelum menciptakan mereka. Maka diterangkan oleh Ibn Abdul Aziz, iya, demikian keadaannya, karena memang Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi maupun yang sedang terjadi maupun yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Yang telah terjadi diketahui, yang sedang terjadi diketahui, dan yang akan terjadi diketahui, dan juga yang tidak terjadi. Bagaimana kalau terjadi? Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, walau ruddu la'adu limanuhu an. Kalau mereka dikembalikan, niscaya mereka akan kembali kepada apa yang mereka telah dilarang daripadanya. Lau ruddu la'adu limanuhu an. Kalau mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan melakukan lagi apa yang mereka telah dilarang. Ini yang mana ini? Yang kana atau yang yakunu atau yang sayakun atau yang layakun? Hah? Yang terakhir. Bukan yang terjadi, bukan yang sedang terjadi, bukan yang akan terjadi, tetapi yang tidak terjadi. Ketika manusia sudah dihisab yaumul qiyamah, apakah bisa dikembalikan ke dunia? Apakah bisa dikembalikan ke dunia? Mereka memohon, mereka meratap, mereka menangis. Mereka menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Farji'na na'mal salihan inna muqinun." Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami akan beramal saleh. Kami sekarang yakin. Minta dikembalikan ke dunia. Apakah diberi? Tidak diberi. Kata Allah, "Lau ruddu." Kalau mereka dikembalikan ke dunia, la'adu limanuhu an, niscaya mereka akan melakukan kembali apa yang mereka telah dilarang daripadanya. Yang tadinya musyrik akan melakukan syirik lagi. Yang tadinya berbuat dosa akan berbuat dosa lagi. Ini tidak terjadi karena Allah tidak mengabulkan mereka dan tidak mengembalikan mereka ke dunia. Tidak terjadi. Tetapi Allah tahu bagaimana kalau terjadi. Ini berarti yang keempat dari ilmu Allah. Ilmu Allah meliputi makana, apa yang sedang, yang telah terjadi, wa ma yakunu, apa yang sedang terjadi, wa ma sayakunu, dan apa yang akan terjadi. Yang keempat, dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Sudah dinyatakan oleh Allah bahwa mereka tidak akan dikembalikan ke dunia. Tidak akan mereka dikembalikan ke dunia. Ini sudah keputusan dari Allah. Maka tidak akan terjadi mereka kembali ke dunia. Tapi Allah tahu bagaimana kalau terjadi. Yaitu la'uddu atau la'adu limanuhu an. Niscaya mereka akan kembali kepada apa yang mereka telah dilarang daripadanya. Wa in kana ya'lam annahum la yuradduna, walaupun Allah mengetahui bahwa mereka la yuraddun, mereka tidak akan dikembalikan ke dunia. Walakin akhbara annahu law ruddu la'adu, tetapi Allah mengkhabarkan dengan ilmunya bahwa mereka kalau dikembalikan, niscaya mereka akan kembali berbuat yang sama. Kama qala ta'ala, sebagaimana juga Allah berfirman, walau 'alimallahu fihim khayran la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walau 'alimallahu fihim khayran. Kalau saja Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, la asma'ahum, niscaya Allah akan perdengarkan kepada mereka. Ini ilmu-ilmu ini. Tetapi kata Allah, walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Kalaupun diperdengarkan kepada mereka, latawallaw, niscaya mereka akan berpaling. Wa hum mu'ridun, dan mereka menentang. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau saja ada kebaikan aku akan perdengarkan. Tetapi mereka ini kalaupun diperdengarkan, niscaya mereka akan balik. Wa fi dzalika, dalam ayat-ayat ini dan berita-berita dari para ulama tadi, raddun ala rafidah, ini bantahan kepada rafidah wal qadariyah, bantahan kepada mereka-mereka aliran-aliran sesat dari qadariyah maupun rafidah. Wal rafidah firqun wa firqatun min firqis syiah. Rafidah ada sekelompok dari kelompok-kelompok Syiah, dan mereka dinamakan dengan Rafidhah karena mereka menolak pendapat dari Ahlul Bait, padahal mereka mengaku pencinta Ahlul Bait. Mereka mengaku pencinta Ahlul Bait, tetapi mereka justru penentang ucapan Ahlul Bait. Ketika Zaid Ibn Ali menyatakan tentang walaknya kepada Abu Bakar wa Umar, maka mereka marah dan meninggalkan Zaid, padahal Zaid adalah cucu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka Zaid menyatakan kepada mereka, rafadtumuni fa antumur rafidah, kalian menolak aku maka kalian golongan para penolak ahlul bait, golongan para penentang ahlul bait. Ini nama yang tepat, nama Syiah kurang pas, karena Syiah itu artinya pengikut. Syiatu Ali artinya pengikut Ali. Maka mereka bangga dengan nama itu. Kami Syiatu Ali. Kami Syiatu Hasan wal Husain. Kami Syiatu Ahlul Bait, katanya. Kami adalah pencinta dan pengikut Ali, pencinta dan pengikut Hasan dan Husain, pencinta dan pengikut Ahlul Bait. Dan mereka berdusta. Mereka berdusta dengan kalimat tersebut. Mereka bukan Syiah, mereka Rafidah, mereka para penolak ucapan-ucapan Ahlul Bait. Yarfud qaul Aliin, mereka menolak ucapan Ali. Yarfud qaul al-Hasan wal Husain, dan mereka yarfud qaul Zaid, wa mereka semuanya yarfud qaul Ahlul Bait. Mereka menolak ucapan para Ahlul Bait. Maka mereka lebih tepat dinamakan dengan Rafidah. Ternyata Rafidah ini dalam masalah i'tiqad, dalam masalah keyakinan, di samping mengkafirkan para sahabat, juga mereka seperti Qadariyah, menolak takdir. Maka ini bantahan bagi mereka, Rafidah wal Qadariyah dan juga Qadariyah. Qalu, mereka semua berkata, Rafidah dengan Qadariyah, innahu la ya'lamu syai' qabla an yakhluqahu wa yujiduhu, bahwa Allah tidak mengetahui apa-apa sebelum menciptakannya dan sebelum mengadakannya. Wa hiya min furu'i mas'alatil qadar, dan ini salah satu cabang-cabang pemikiran Qadariyah. Wa sayati laha ziyadah bayan insyaallah taala, dan nanti akan datang keterangan lebih jelas lagi insyaallah taala. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. Setelah disebutkan prinsip yang berikutnya dari prinsip Ahlu Sunnah, yaitu meyakini bahwa Allah SWT mengetahui apa yang akan terjadi dan sudah mengetahui segala sesuatu sebelum diciptakannya, dan Allah SWT mengetahui segalanya sebelum menciptakan mereka. Dan ini bantahan bagi Qadariyah dan Rafidhah yang menyatakan Allah tidak mengetahui sebelum menciptakannya. Fahada kesesatan Qadariyah dan kesesatan Rafidhah. Wa qala Abu Ja'far rahimahullah, wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi, dan dia Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mentaatinya dan melarang mereka dari kemaksiatan kepadanya. Allah mengetahui takdir, tetapi Allah memerintahkan kepada mereka. Memerintahkan mereka untuk taat kepadanya dan memerintahkan mereka untuk jangan bermaksiat kepadanya. Dzakara Syekh al-amr wan nahi. Pada poin berikutnya Syekh Abu Ja'far rahimahullah membawakan berita tentang perintah dan larangan. Ba'da dzikrihi al-khalq wal qadar, setelah menyebutkan tentang penciptaan dan takdir, diberitakan pula tentang perintah dan larangan secara syar'i, untuk menunjukkan bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah beriman dengan kedua-duanya. Beriman dengan qada'u wal qadar, beriman dengan ilmu Allah bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, dan juga beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki syariah, memiliki hukum-hukum, memiliki al-amr wan nahi, memiliki perintah-perintah dan larangan-larangan. Maka kalimat ini dari Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah isyaratun ila anna Allah ta'ala khalaqal khalqa li'ibadatihi, mengisyaratkan bahwa Allah menciptakan makhluk-makhluknya adalah untuk ibadah. Wa ibadatuhu, dan ibadahnya adalah mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena kalimat Allah yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di antara tafsirnya adalah, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk diperintah dan dilarang. Lihat tafsir dari para ulama, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah, yang menyatakan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah. Ayahsabul insanu an yutraka suda? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ai la yu'mar wa la yunha. Sia-sia, yaitu tidak diperintah, tidak dilarang. Berarti mana ayat tadi? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia tanpa diperintah, tanpa dilarang, tanpa diberi syariat, tanpa diberi hukum-hukum, tanpa diberi aturan-aturan? Ayasabul insan an yutraka suda? Maka tafsir ayat ini pun demikian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Yakni kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk diperintahkan agar beribadah. Kecuali untuk diperintah dan dilarang. Kecuali untuk diatur dengan syariat. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalan-amalannya. Hawani fi dinna a'azakum Allah kaum muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini pun kalimat yang menunjukkan adanya syariat, adanya perintah dan larangan, adanya aturan di dunia ini bagi manusia, yaitu kalimat Alladzi khalaqal mauta wal hayat, dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Yakni diciptakan di dunia hidup dan kemudian dimatikan untuk apa? Apakah sia-sia? Tidak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Tentunya diuji agar mereka terlihat siapa yang taat dan siapa yang tidak taat. Diuji dengan larangan-larangan, siapa yang taat dan siapa yang tidak taat. Diuji dengan aturan-aturan dan hukum, siapa yang tunduk patuh dan siapa yang tidak mau tunduk, tidak mau patuh. Ini makna liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka kehidupan manusia di dunia tidak sia-sia. Kehidupan manusia di dunia tidak begitu saja sudan, kosong, tidak. Tetapi ada sesuatu hikmah yang Allah kehendaki. Yaitu diuji dengan perintah dan larangan. Diuji dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukumnya. Wa qala rahimahullah, berkata kembali Abu Ja'far Thahawi rahimahullah, wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi. Wa masyiatuhu tunaffad. La masyiata lil 'ibadi illa ma syaa'a lahum. Fa ma syaa'a lahum kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Kata Abu Ja'far Thahawi, dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa segala sesuatu berjalan dengan takdir-takdir Allah dan dengan kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa masyiatuhu tunaffad. Kehendak Allah pasti terwujud. Ini kehendak secara takdir. Allah ingin ini terjadi, Allah ingin itu terjadi, maka pasti terjadi. Masyiatuhu tunaffad. Kehendak Allah pasti terwujud. La masyi'ata lil 'ibadi illa ma syaa'a lahum, dan tidak ada kehendak bagi makhluk-makhluk ini kecuali apa yang Allah kehendaki. Yani kehendak-kehendak makhluk semuanya adalah dengan penciptaan Allah, dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah secara qada wal qadar. Kenapa si fulan berkehendak dengan kebaikan? Kenapa si Alan berkehendak dengan kejelekan? Karena Allah kehendaki begitu. Karena Allah memang menakdirkan demikian. Fama syaa'a lahum kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Maka apa yang Allah kehendaki atas mereka pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ini akidah. Ini adalah keyakinan kaum muslimin, keyakinan ahlus sunnah, keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya, keyakinan para tabi'in dan tabi'it tabi'in, keyakinan para imam-imam ahlus sunnah sepanjang masa, ini keyakinan Imam Syafi'i dan keyakinan Imam Ahmad dan juga keyakinan para imam-imam setelahnya. Qanibdina a'azakumullah berkata dalam syarahnya, Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, qala ta'ala, yang demikian dalilnya adalah karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma tasha'una illa an yasha'u Allah, tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Ayatnya sangat jelas, tidak bisa ditafsirkan kepada tafsir lain. Wa ma tasha'una illa an yasha'u Allah, tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Inna Allaha kana aliman hakima. Demikian dikatakan dalam surat Al-Insan. Dan juga Allah katakan dengan makna yang hampir sama di dalam ayat dalam surat At-Takwir. Allah katakan wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu Rabbul Alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam ayat lainnya, walau annana anzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai' qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha' Allah. Perhatikan juga ayat ini dalam surat Al-An'am. Walaupun kami menurunkan kepada mereka malaikat-malaikat yang langsung mengajak bicara mereka dan langsung bisa mengajak bicara orang-orang mati. Wa hasyarna 'alaihim kulla syai'in qubulan, dan kami kumpulkan segala sesuatu untuk mereka. Segala sesuatu. Maka nul yu'minu, niscaya mereka tidak akan beriman kecuali dengan kehendak Allah. Perhatikan. Tidak akan beriman kecuali dengan kehendak Allah. Maka liyu'minu illa an yasha Allah. Mereka enggak akan beriman kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'azakumullahu qawmun muslimin ya hormati. Ahli sunnah wal jamaah adalah mereka-mereka yang naqif, yang waqaf, yang yaqif ala maqala Allah. Ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang berhenti pada apa kata Allah. Kalau Allah bilang wa ma tasha'una illa an yasha Allah, maka ahli sunnah akan berkata wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Kalau Allah menyatakan bahwa setiap orang tidak mungkin berkehendak kecuali dengan kehendak Allah, maka ahli sunnah juga berkata namanya manusia tidak akan punya kehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menyatakan wa ma kana liyu'minu illa an yasha Allah, mereka tidak akan beriman kecuali dengan kehendak Allah, maka ahli sunnah juga berkata mereka tidak akan beriman kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditakwilkan, diseret maknanya ke sana kemari, tidak diselewengkan, dicocokkan dengan hawa nafsunya, tidak ditarik-tarik kepada apa yang mereka maukan, tidak. Ahlu sunnah mereka adalah orang-orang yang berhenti pada apa kata Allah, tunduk kepada apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Walaupun diturunkan malaikat, bukan hanya nabi. Nabi dakwahi mereka, mereka enggak mau beriman. Diturunkan malaikat kepada mereka, mereka enggak akan beriman. Diturunkan semua yang mereka minta, coba belah bulan, kasih belah bulan. Coba kalau kamu memang nabi, keluarkan mata air, keluarkan mata air. Semua yang mereka minta Allah berikan. Tetap makana liyu'minu. Tetap mereka enggak akan beriman illa kecuali an yasha Allah, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini aqidah. Ini keyakinan yang harus diyakini. Sehingga kita berdakwah karena mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajak kepada sunnah karena mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau beriman itu Allah yang menakdirkan. Mereka tidak mau beriman, memang itu adalah sudah qada wal qadar. Kalau mereka dengan dakwah tauhid tidak mau menerima, mereka sendiri yang akan rugi. Kalau mereka tidak mau menerima dakwatus sunnah, maka mereka sendiri yang akan rugi. Kita sudah menyampaikan apa yang diperintahkan, sedangkan iman atau tidak beriman bimasyiatillah, bukan dengan usaha dan upaya kita. Kita berupaya, Allah yang menentukan. Kita berusaha, Allah yang menakdirkan. Berita-berita ini, hatta la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kalian jangan terlampau sedih kalau hilang dari kalian sesuatu, dan jangan terlampau gembira kalau kalian mendapatkan sesuatu. Kalau berhasil dakwahnya, manusia berbondong-bondong datang menjadi ahlu sunnah, berbondong-bondong datang memegang tauhid, masya Allah, menerima dakwah kalian, jangan terlampau gembira. Kenapa? Jangan kamu sombong. Oh, ini hasil usaha saya. Masya Allah, saya begitu hebatnya, saya begitu pinternya, saya begitu. Jangan. Itu karena Allah kasih hidayah mereka. Maka ucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Ucapkan, kita menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang memberikan hidayah pada mereka. Demikian pula sebaliknya, dakwah mati-matian, mengorbankan segala macam yang kamu miliki, habis semua tenaga, waktu, habis hartanya, semua untuk mengajak mereka kepada tauhid wa sunnah, enggak ada yang mau ngikut, satu orang pun enggak ada. Jangan sedih. La yahzunkal ladzina yusari'una fil kufur, kata Allah kepada nabinya. La yahzunka, jangan menyedihkan kamu orang-orang yang yusari'una fil kufur, orang-orang yang berlomba-lomba untuk kafir, berlomba-lomba untuk sesat, berlomba-lomba untuk menjalani jalan kesesatan. La yahzunka, jangan menyedihkan kamu. Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Maka kamu tetap dapat pahala dengan dakwahmu, usahamu, pengorbananmu, semuanya akan diganti oleh Allah berlipat-lipat dengan pahala yang besar, dengan jannahnya dan keridhoannya. Maka ikhwan fillah na'udzubikumullah, jangan sedih. Orang yang beriman dengan takdir akan tenang, tenteram, tidak putus asa, tidak terlampau kecewa, dan tidak terlampau gembira dengan sesuatu yang didapat. Kaum muslimin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-An'am, walau syaa rabbuka ma fa'aluh. Walau syaa rabbuka, kalau Rabbmu menghendaki, ma fa'aluh, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Sehingga ketika kamu melihat mereka berbuat sesuatu yang betul-betul menyakiti hati kita, mengecewakan, membuat kita sangat sedih, maka kita ingat bahwa ini adalah takdir dari Allah. Dan setiap Allah menakdirkan, pasti ada hikmah. Paling tidak, itu ujian buat kamu. Diuji dengan penolakan-penolakan, diuji dengan cercaan-cercaan, diuji dengan berbagai macam cemoohan-cemoohan dari ahlul dalal. Kita memberikan kebaikan, memberikan ilmu, menyampaikan ini yang hak, ini yang batil, ikutilah yang hak, jangan ikuti kebatilan, ini ikhlas, memberikan kebaikan pada mereka. Ternyata mereka membalasnya dengan kalimat, kalian memang sok benar sendiri, memang kalian di dalam ayam masuk surga sendirian, memang kalian habis. Ujian. Ini ujian dari Allah Taala. Jangan membuat kita putus asa, jangan membuat kita kemudian terlampau sedih. La yahzunka, jangan sedih. Itu Allah takdirkan. Dan kalau Allah menakdirkan, menunjukkan pasti ada hikmah di sana. Di antara hikmah yang tersebut dalam Quran wa Sunnah adalah ujian buat kalian, ujian buat kita, ujian buat mereka-mereka ahlus sunnah yang sedang berdakwah, bahwa kalian ini diuji oleh Allah dengan kejadian-kejadian seperti itu. Atasbirun, apakah kalian sabar? Allah Subhanahu wa taala menguji kadang-kadang bisyarri wal khairi fitnah. Atasbirun. Dengan khairi wa syarr, dengan kebaikan dan kejelekan. sebagai fitnah. Atasbirun, apakah kalian sabar? Sabar dalam artian terus di atas perintah Allah, istiqamah di atas tauhid was sunnah, istiqamah dalam dakwah, tidak goyah, tidak mundur, tetap. Apapun yang dihadapinya, khairin atau syarr, kebaikan atau kejelekan, keberhasilan ataupun kegagalan. Ikhwan fillah, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Allah katakan kalau Allah kehendaki, mereka enggak akan melakukan seperti itu. Kalau Allah kehendaki, mereka enggak akan lakukan itu. Tetapi mereka melakukan itu berarti memang Allah takdirkan demikian. Ayat lainnya Allah berfirman, "Walau syaa'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a." Kalau saja Allah menghendaki, kalau syaa'a rabbuk, kalau Rabbmu menghendaki, niscaya akan beriman seluruh yang di muka bumi. Kalau Allah menghendaki, niscaya la amana man fil ardi jami'an ma fil ardi kulluhum, niscaya akan beriman seluruh mereka yang di muka bumi. Kalau Allah kehendaki, tapi memang Allah menghendaki enggak begitu. Allah menghendaki minhum man amana wa minhum man haqqa 'alaihi ad-dhalalah. Allah menghendaki di antara kalian ada yang beriman dan di antara kalian ada yang memang haqqat 'alaihi ad-dhalalah, yang pantas untuk mendapatkan kesesatan. Ikhwanu billahi na'azakumullah. Dengan demikian, al-qada'u wal-qadar, masyiatullah secara takdir harus diimani dan harus diyakini. Siapa yang tidak mengimani takdir, tidak mengimani masyiatullah fil qada'i wal qadar, tidak mengimani kehendak Allah secara takdir, maka dia kafir. Mengingkari ruknun min arkanil Islam. Dia mengingkari rukun dari rukun-rukun iman. Jangan sampai kita terbawa oleh pemikiran-pemikiran Mu'tazilah, pemikiran-pemikiran Qadariyah, pemikiran-pemikiran Rafidah yang mereka menentang takdir. Ada yang terang-terangan, ada yang dengan tidak terang-terangan, ada yang dengan berbagai macam syubhat-syubhat yang digambarkan seakan-akan percaya tapi tidak percaya. Kami beriman pada takdir. Tetapi yang namanya takdir itu batu jatuh ke bawah, air mengalir ke tempat rendah, itu takdir. Kami beriman pada takdir. Hah? Berarti beriman apa enggak beriman pada takdir ini namanya? Ini yang dikatakan orang-orang yang memakai syubhat-syubhat. Sehingga menyatakan dohirnya saya beriman pada takdir, tetapi batinnya, masa sudah ditentukan semuanya? Enggak mungkin lah. Adapun takdir yang saya imani, seperti batu jatuh ke bawah, air mengalir ke tempat yang rendah, matahari terbit dari timur, terbenam di barat, itu takdir. Ada lagi yang terang-terangan, tegas mengucapkan ucapan kufur, ucapan kafir dari mulutnya, bahwa kalau umat Islam ini masih percaya pada takdir, maka umat Islam ini akan mundur, jumud. Itu rukun keiman yang keenam harus dibuang supaya umat Islam jadi maju, katanya. Masya Allah. Betapa beraninya dan lancangnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Betapa tegasnya kekafiran dia kepada Allah dan Rasulnya. Allah menyatakan berapa ayat tadi kita baca? Wa masyaa. Kalau Allah kehendaki, maka niscaya mereka tidak akan berbuat. Kalau Allah kehendaki, niscaya mereka akan beriman. Dan kalian tidak berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Sekian banyak ayat. Apakah mau ditolak seluruhnya, ya hadza? Ikhwan fillah, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ini mengerikan. Maka kaum muslimin harus diingatkan kembali kepada agamanya. Harus diingatkan kembali kepada ayat-ayat dari Allah sebagai Rabbnya. Qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam ayat lainnya, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, waman yuridillahu an وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ." Kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 125, Faman yuridillah, siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, niscaya Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Waman yurid an yudillahu, dan siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu lis-sama. Yas'adu fis-sama. Kalau Allah kehendaki untuk disesatkan, maka Allah akan jadikan dadanya sempit sesak. Ka'annama yas'adu fis-sama, seakan-akan dia naik ke langit. Orang naik ke atas ke langit semakin sesak napas. Qul inna a'udzu muslimin yang saya hormati. Di sini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hidayah dengan masyiatullah, kesesatan juga dengan masyiatullah. Siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan siapa yang Allah kehendaki untuk sesat, maka Allah akan sempitkan dadanya. Qul inna a'udzu billah. Ini kalimat sangat jelas, sangat gamblang. Enggak bisa ditafsirkan kepada makna-makna lain kecuali makna takdir, kecuali makna qada wal qadar. Maka mereka-mereka yang menentangnya, berarti mereka menentang ayat-ayat ini seluruhnya. Wala haula wala quwwata illa billah, wala ara ma'ahu an yartafi' ma'ahu 'amalun ila as-sama'. Dan saya tidak melihat mereka akan diterima amalannya di sisi Allah taala kalau mereka mengingkari takdir. Wa ma ara an yartafi' ma'ahu 'amalun ila as-sama', sebagaimana dikatakan oleh beberapa ulama, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar, law anfaqa mithla Uhudin dahaban, kalaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, Allah tidak akan menerimanya hatta yu'mina bil qadar. Dalam Sahih Muslim sebutkan, tidak akan diterima amalan mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Maka innaa'azakumullah, berarti mereka-mereka yang mengingkari takdir, maka gugur amalan-amalannya, karena dengan kufurnya akan gugur amalannya. Kaum muslimin yang saya hormati, ucapan Allah yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qala ta'ala hikayatan 'an Nuh 'alaihi salam id qala liqaumihi, Allah mengisahkan ucapan Nuh 'alaihi salam ketika mengisahkan Nuh berkata kepada kaumnya, wama wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum, kata Nuh kepada kaumnya, wama yanfa'ukum nushi, dan enggak akan bermanfaat bagi kalian nasihatku, in aradtu an ansaha lakum, kalaupun aku menginginkan untuk menasehati kalian, enggak akan bermanfaat nasihatku kepada kalian jika Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian. Ini akidah Nabi Nuh alaihi salam dan akidah para anbiya seluruhnya. Aku nasihati kalian, aku peringatkan kalian, aku dakwahi kalian, namun tidak akan bermanfaat nasihatku pada kalian kalau memang Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian. Percuma. Kalau Allah menghendaki kalian sesat, kalian akan sesat. Maka saya mendakwahi kalian karena diperintahkan oleh Allah, dan kalian berharaplah kepada Allah dapat hidayah. Qul inna a'udzu bikum muslimin ya syarmati. Ini Nuh alaihi salam beriman kepada takdir dan beriman pula kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahwa hidayah biadillah, hidayah di tangan Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah beri hidayah. Kalau Allah kehendaki, Allah sesatkan dia. Kalau Allah kehendaki, bermanfaat nasihatnya. Kalau Allah kehendaki, tidak akan bermanfaat nasihatnya. Bergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah Nabi Nuh alaihi salam berhenti berdakwah? Apakah dia menyatakan, ah percuma saya nasihati kalian, sudah saya enggak akan nasihati kalian lagi abadan? Apakah begitu? Tidak. Nuh alaihi salam tetap berdakwah. In aradtu an ansaha lakum. Ketika jika aku menasihati kalian, tetap saja yang berikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Aku tahu itu, aku yakin. Enggak akan bermanfaat kalau Allah kehendaki untuk menyesatkan kalian, maka enggak akan bermanfaat. Qul inna a'udzubikallahi sehingga Nuh alaihi salam berdakwah terus menerus lailan wa nahara, siang dan malam, dengan sirran wa jihara, dengan rahasia maupun dengan terang-terangan. Berapa tahun? 10 tahun atau 100 tahun? 950 tahun. Masyaallah. Menunjukkan iman kepada takdir tidak membuat seseorang putus asa, tidak. Iman kepada takdir tidak membuat manusia jadi mundur, tidak membuat manusia jadi terbelakang, tidak membuat manusia jadi malas. Untuk apa saya kerja? Untuk apa saya berangkat ke sana belajar, ke sini belajar? Untuk apa? Kalau Allah takdirkan saya pintar, saya jadi pintar. Enggak ada seorang nabi pun yang demikian ketika beriman pada takdir. Enggak ada seorang rasul pun kemudian jadi malas karena beriman pada takdir. Enggak ada seorang mukmin pun dari pengikut-pengikut para anbiya yang kemudian berhenti berdakwah karena iman kepada takdirnya ada. Justru yang ada mereka semakin semangat, semakin semangat, semakin semangat. Kaum muslimin yang saya hormati. Salah satu contohnya adalah Nuh alaihi salam yang tetap semangat berdakwah lailan wa nahara, sirran wa jihara. Qala ta'ala man yasha'u Allah yudlilhu wa man yasha' wa man yasha'u Allah yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Kata Allah dalam ayat lainnya, siapa yang Allah kehendaki Allah sesatkan dia, dan siapa yang Allah kehendaki Allah jadikan dia di atas jalan yang lurus. Yang sesat karena takdir Allah, yang berjalan di jalan yang lurus juga karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dhalika minal adillati ala annahu la yasha ma syaa Allah kana wa lam yasha lam yakun. Dan lain-lainnya dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ma syaa Allah kan wa man lam yasha lam yakun. Yang menunjukkan bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Wa kaifa yakun fi mulkihi ma la yasha. Bagaimana mungkin terjadi di kerajaannya, di kekuasaannya sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah? Bagaimana mungkin? Enggak mungkin. Kalau terjadi sesuatu di kekuasaannya atau di kerajaannya yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan penguasanya, berarti kekuasaannya berkurang. Dan itu mustahil. Enggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah. وَمَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا وَأَكْفَرُ مِمَّنْ يَزْعُمْ أَنَّ اللَّهَ شَاءَ الْإِيمَانَ مِنَ الْكَافِرِ وَالْكَافِرُ شَاءَ الْكُفْرَ فَغَلَبَتْ مَشِيئَةُ الْكَافِرِ مَشِيئَةَ اللَّهِ. Siapa yang lebih sesat, siapa yang lebih kufur daripada orang yang berkata Allah menghendaki iman pada orang kafir, tetapi si kafir menghendaki kafir, maka keinginan si kafir mengalahkan keinginan Allah. Siapa yang lebih kafir? Siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengatakan seperti itu? Daripada orang yang menyatakan bahwa Allah itu sesungguhnya ingin menakdirkan si mukmin ini, si kafir ini jadi mukmin, tapi si kafirnya ingin dirinya jadi kafir, maka keinginan si kafir ini mengalahkan keinginan Allah. Kira-kira betapa kafirnya orang ini. Oh, berarti menurut kamu si manusia tadi keinginannya mengalahkan keinginan Allah, berarti lebih kuat, lebih hebat, lebih tinggi daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min hadzal kufur. Kita berlindung kepada Allah dari kekufuran yang seperti ini. Fama aktsaru wa ma adallu. Sungguh betapa kufurnya dan betapa sesatnya orang yang kayak gini. Lihat ucapan Ibn Abdul Aziz al-Hanafi. Wa man adallu sabilan. Siapa yang lebih sesat jalannya? Wa akfar. Dan siapa yang lebih kafir dari orang yang menganggap bahwa Allah ingin menakdirkan si kafir tadi jadi mukmin. Allah menghendaki iman, tetapi si kafir ini enggak mau, maunya kafir. Ternyata kemauan si kafir ini mengalahkan kemauan Allah taala. Astagfirullahalazim. Qala ta'ala, ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah setinggi-tingginya dari apa yang mereka katakan. Dari apa yang mereka ucapkan, maha suci Allah, tidak mungkin. Kalau Allah menghendaki dia kafir, pasti terjadi kafir. Kalau Allah menghendaki dia mukmin, pasti terjadi iman. Itu pasti, pasti, pasti, pasti. Jangan ada keraguan sedikit pun. Jangan ada syak, jangan ada raib, jangan ada keraguan, kegelisahan dalam hati. Yakin, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka berharaplah kepada Allah agar memberikan hidayah kepada kita dan kaum muslimin. Berharaplah kepada Allah agar memberikan petunjuk, agar kita mendapatkan iman wa ziyadatul iman, mendapatkan bimbingan ilmu ke dalam tauhid wa sunnah. Berharaplah kepada Allah dan bergantunglah kepada Allah. Di antara hikmah beriman kepada takdir, seorang muslim mukmin harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmahnya. Jangan sombong dengan usahanya. Usahamu sehebat apapun, kalau Allah takdirkan gagal, akan gagal. Maka berusahalah semakin simal mungkin, tetapi jangan lupa doa. Jangan lupa bergantung kepada Allah, berharap, berdoa kepada Allah. Karena Allah yang menentukan, Allah yang menakdirkan. Jangan kamu menyatakan dengan yakin, usaha saya sudah maksimal, saya sudah menghitungnya secara rinci, saya sudah merencanakannya dengan matang, masak, ternyata gagal. Karena Allah takdirkan gagal. Bagaimana? Akan kecewa, putus asa, bunuh diri. Itu tidak beriman pada takdir. Tetapi mukmin shadiq akan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berusaha dengan semangat. Karena Allah memerintahkannya untuk berusaha. Setelah berusaha semaksimal mungkin, dia mengatakan, ya Allah, aku berharap kepadamu semoga usahaku ini menghasilkan dan memberikan sesuatu keuntungan. Semoga engkau memberikan barakah kepada usahaku ini. Doa kepada Allah. Karena yakin Allah yang menakdirkan. Tidak sombong dengan usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.